Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أمة الإسلام bapak-bapak kami para pemuda dan remaja Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi saya mohon maaf selalu bapak-bapak yang nunggu saya. Terlambat, Pak. Tadi enggak sempat menyampaikan. Sampai sini ya. Tawaffillah ini uhibbukum fillah. Bapak-bapak, kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku seiman, seakidah, ana mencintai antum karena Allah Subhanahu wa taala. Kena kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala ini yang melandasi persaudaraan kita menjadi persaudaraan yang akan sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak. Ana mencintai antum karena Allah, antum mencintai ana pun karena Allah, bukan karena yang lain. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensunahkan kepada umatnya, apabila engkau kalian mencintai seseorang, maka kabarkanlah bahwa kamu mencintai. Bahkan di antara keteladanan para ulama kita, ada yang mereka mengunjungi rumah saudaranya hanya dalam rangka menginginkan sampainya kabar kepada dia bahwa saya mencintai kamu karena Allah. Cinta karena Allah Subhanahu wa taala ini adalah wujud dari cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Cinta kepada Allah dan Rasul-Nya adalah bukti iman bersemi indah di dalam hati. Inilah iman yang apabila disebutkan nama Allah bergetar hati. Karena dalam Al-Anfal Allah mengatakan, innamal mu'minuna idza dzukirallaha dzukirallahu wajilat qulub. Hanya saja orang-orang yang beriman kepada Allah itu apabila disebut nama Allah bergetar hati mereka. Bagaimana tidak? Nama istri kita saja disebut orang, bergetar hati kita. Rupanya ada pula si fulan yang nama senama dengan nama istri kita. Ini nama Allah. Saudaraku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala, maka dalam rangka inilah kita hadir senantiasa di majelis ilmu. Dulu para sahabat sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah duduk di atas mimbar dan para sahabat mengelilingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Rasulullah berduduk di atas mimbar. Karena Rasulullah itu pak majelisnya tak begini. Tak pakai meja. Karena wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu adalah wahyu yang telah diwahyukan. Mengalir ba'air. Kalau ustaz-ustaz sekarang, apalagi ustaz kecil seperti saya, ilmu salaf fis sudur wa ilmu nas fis sudur. Ilmu ulama salaf itu di dadanya, sementara ilmu kita sekarang ada di bukunya. Maka saya bawa buku, Pak. Sahih adanya. Tapi ada nikmah. Makanya kalau di sana libat kain, kalau pas lagi beri nasihat, saya sama anak-anak ma'had, anak-anak madrasah, duduk di atas mimbar saya. Karena hikmahnya kadang memberikan contoh, langsung berdiri langsung. Jadi tidak begini lagi. Begini. Berarti kami seustaz ini kurang mengamalkan sunnah satu. Sunnah pakai meja. Tapi al-isnadu minad-din. Sanad sumber ilmu itu bagian dari agama. Kalau salah-salah dalam menyampaikan bahaya, Pak. Karena hadisnya balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Iya, tapi tidak sembarang sampai asal dapat dengar satu ayat sampaikan dah. Pastikan dulu dari anni dariku. Pasti tidak. Sebab Imam Muslim mencantumkan hadis yang pertama dalam sahihnya. Man haddatha anni, barang siapa yang menceritakan dariku, yura annahu, yang masih dianggap bahwa itu adalah hadis, fa huwa ahadul kadibin, ahadul kadibain dalam riwayat yang lain. Dalam satu riwayat yang lain, maka yang masih dianggap bahwa riwayat itu adalah dari Rasulullah, tidak pasti bukan dari Rasulullah, masih dianggap ragu-ragu, maka dia termasuk di antara orang pendusta atau dua orang yang pendusta. Salah satu di antara dua orang yang pendusta. La ilaha illallah. Oleh karena itu, ini rusuk. Pakai meja. Dan para ulama kita juga pakai meja, saya lihat. Tapi sunnahnya beginilah, Pak. Adapun sunnah para jamaah, sebagaimana riwayat Abu Sa'id Al-Khudri tadi, mendekat dengan Rasulullah. Jadi kalau yang muda-muda agak dekatlah dikit di sini. Nah, itu. Nah, kalau kesalahan kami kurang sesat nih, ha. Nah, kecuali yang ada uzur syar'inya. Baik. Naam. Beda sama perempuan. Kalau perempuan shaf salat saja, apa? Sebaik-baik shaf salat laki-laki adalah di depan. Tapi kalau sebaik-baik shaf salat perempuan di belakang. Syekh Nu'saimin menyatakan ini satu kaidah yang besar. Kenapa Rasul menyebutkan paling jauh saf laki-laki? Yang paling utama itu yang paling jauh dari laki-laki. Ini sebuah kaidah bahwa terbatasnya, bahwa terhijabnya antara laki-laki dengan perempuan itu merupakan satu keutamaan yang besar. Karena Rasul menyatakan ma fitnatu adarru ma taratu fitnatan adarru 'ala ar-rijali minan nisa. Tidak ada fitnah yang lebih dahsyat aku tinggalkan daripada laki-laki. Kepada laki-laki setelah peninggalan kepada kata Rasulullah, melainkan fitnah wanita Allah. Nah, bapak-bapak yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bulan depan ada jam sana. Jam terus tadi. Bulan yang lalu subuh saya bahas tentang kaidah sunnah. Maka pada bulan ini kita langsung mulai buka kitab Aksaru min alfi sunnati fi yawmil wa laylah. Siapa yang pesan? Silakan pesan nanti sama panitia. Yang mau kitab aslinya boleh diprinter, silakan download, ya. Silakan download. Atau yang mau terjemahnya ada beberapa versi. Yang saya bawa sekarang ada dua. Ada yang satu begini, 1001 amalan sunnah dalam sehari semalam. Sebelum masuk ini kita sempurnakan sedikit apa yang kita sampaikan pada bulan yang lalu, sedikit saja. Atau terjemahan yang kedua, terjemahan ini keutamaannya kecil, mudah dibawa kemana saja. Dia menceritakan sunnah sejak bangun tidur lagi, sampai tidur. Walaupun masih ada di sana sini sedikit yang masih belum dimasukkan oleh syekh ini, tapi bisa kita terangkan dalam uraian-uraian kita. Ini mendekatkan sunnah, mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya memandang kitab ini adalah kitab di yang seperti ini kita wajib yang kita punya, yang kita, harus kita miliki. Baik. Atau terjemahan yang kedua ini, ensiklopedia ini amalan sunnah 24 jam. Cuma 24 jam ini itu Indonesia. Coba di negeri lain tidak 24. Masya Allah. Di sini. Barakallahu fiik. Nah ini Pak. Jadi cuman kalau saya lihat terjemahan hadis-hadisnya dicantumkan yang ini. Tapi kemarin di pustaka ilmu saya cari tidak ada. Soal di madrasah lipat kain di ma'had kita di sana sama santri kita bahas ini Pak. Nah, ada beberapa hari ini bahas ini terus. Menerapkan sunnah di sekolah. Nah, menerapkan sunnah di ma'had kita, di madrasah kita. Nah, ini panduan wajib kita sana. Dan santri-santri di sana menghafal sekalian doa-doa dan riwayat ini. Karena target kami ada untuk yang tingkat madrasahnya 1000 hadis dan doa. Nah, inilah. Jadi yang saya maksud hadis dan doa ini, tak hadis-hadis yang lain-lain. Ini yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari itu dulu. Tak usah jauh-jauh. Kadang kajian dah sampai sana sini, yang sehari-hari saja tak tahu. Nah, baik. Nah, ikhwah fillah, saudara-saudara kami yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang telah berlalu, ana menyampaikan sebuah tema setelah salat subuh. Kaidah penting dalam memahami dan mengamalkan sunnah. Siapa yang ingin dengar ulang, mungkin ada yang rekam atau ada yang punya catatan. Tinggal di dalam mengikuti sunnah ini, saya ringkas kembali secara sangat singkat. Mengikuti sunnah itu ada dalam 4 perkara. Dalam akidah, dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam perkara yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaidah di dalam akidah, ayya'taqidul 'abdu bima taqaddahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala wajhi alladhi i'taqada. Meyakini apa yang dinakini Nabi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Nabi meyakininya. Ketika seseorang punya keyakinan Allah, seperti apa Nabi meyakini Allah? Apakah sudah sama keyakinan kita terhadap Allah dengan keyakinan Nabi terhadap Allah? Bukan hanya asal ambil ayat, copot hadis, lalu kita pahami sendiri. Tidak. Itu bukan manhaj Nabi. Manhaj para sahabat. Tidak. Apakah sama keyakinan kita dengan keyakinan para sahabat sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi? Allah saja. Kita buat contoh satu lagi. Secara sangat jelas. Ada dulu saya menjumpai, sering saya ceritakan, orang yang menganggap Allah itu ada dalam dirinya. Ini sangat berlebihan sekali. Karena Nabi, kaum Nasara berkeyakinan Allah menitis di dalam diri Isa. Ini dalam semua makhluknya. Ini sungguh sangat berbahaya sekali. Lebih parah dari keyakinan kaum Nasara. Sementara keyakinan Rasulullah dengan para sahabatnya, keyakinan Rasulullah tentang Allah, sebagaimana tentang budak Muawiyah, budak perempuannya, ketika Muawiyah marah kepada budak perempuannya ini, yang namanya marah itu ada dalam diri manusia. Tapi lihat para sahabat, kalau mereka marah, begini caranya. Dia marah kepada budak ini. Setelah dia marah, dia sadar lagi dia salah. Karena perempuan ini budak dia, dia nak merdekakan budak dia. Ah, ini bukan tambah hukumannya. Lalu dia bawa dulu budaknya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, dia ceritakan. Begini-begini keadaannya. Lalu Rasulullah bertanya, karena Muawiyah ingin memerdekakan budaknya ini, maka Rasul bertanya kepada budak perempuan ini, Aina Allah? Di mana Allah? Budak perempuan ini menjawab, Fisana. Apa artinya? Di atas langit. Tapi di atasnya bukan di atas begini, Pak. Di atas aqua. Aqua di atas tangan saya. Di atas aqua bisa lagi tangan saya yang sebelah kanannya. Di atas tangan saya sebelah kanan ini bisa lagi buku ini. Di atas buku ini bisa lagi pena. Di atas pena ini bisa lagi buku. Kalau di atasnya Allah, tidak ada makhluk lagi di atas. Dan Allah tidak Allah tidak butuh kepada arasy. Jadi di atas itu yang tidak ada makhluk lagi setelah Allah. Seperti apa Ustaz? Laisa kamitsli syai'un. Tanpa taktib, tanpa ta'if, tanpa tamsil, tanpa apa lagi? Ta'til, ta'if, tamsil, tahrif. Ini kaidah di dalam memahami asma wa sifat. Allah di atas langit. Tapi ilmu Allah meliputi makhluknya. Sekecil-kecil zarah yang terlepas dari kesatuannya, sehalus-halus bisikan semut hitam kepada kawannya, di malam yang gelap gulita, takkan terlepas dari kekuasaan dan murkabah Allah. Allah maha tahu akan segala gema, irama, dan niat yang tersembunyi di balik hati dan jantung manusia. Allah. Maka kaidah di dalam memahami Allah, laisa kamitsli syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Allah itu tidak serupa dengan makhluknya, tetapi dia maha mengetahui. Sami' maha mendengar, lagi maha melihat. Ilmu Allah meliputi sekalian makhluknya. Adapun zatnya, tanpa ta'if, tanpa misal, tanpa tahu kita bagaimana caranya, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Malik, kita hanya mengimani ala muradillah, sebagaimana maksud Allah yang dikabarkan oleh Allah, dan maksud Allah yang dikabarkan oleh Rasul, dan maksud Rasul Allah beristiwa di atas arsy. Nah. Kemudian Rasul melanjutkan kepada budak Muawiyah, wa man ana, dan siapa saya? Maka budak ini menjawab, anta Rasulullah, engkau ni utusan Allah. Maka Rasul menjawab kepada budak Muawiyah ini, mengatakan kepada Muawiyah, i'tiqha fa innaha mu'mina, merdekakan dia budak ini karena dia seorang mukmin. Rasul berikan hadiah untuk lepas dari budak tersebut, jadi dirinya sebagai budak. Allahu Akbar. Kalau begitu caranya, kiranya banyak orang-orang di zaman kita, kalau budak di zaman Rasul dites oleh Rasul, tak tahu dia di mana Allah, di mana Allah, tak tahu dia, mungkin dia tak lepas jadi budak. Allah. Budak saja di zaman Rasul tahu di mana Allah, karena akidah disampaikan betul-betul matang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu. Ini dalam akidah, Pak. Saya tak nak uraikan panjang ini, tapi panjang juga jadinya. Baik. Kemudian demikianlah, saya hanya secara umum saja memberikan kaidahnya lagi. Demikian juga dalam perkara keyakinan dan keimanan yang lain, dalam perkara keyakinan tentang malaikat, tentang rasul, tentang kitabullah, tentang hari akhirat, tentang qada dan qadar, tentang cabang-cabang rukun iman, tentang poin-poin akidah yang dijelaskan oleh para ulama, harus sama keimanan kita, harus sama keyakinan kita dengan yang diyakini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang kedua, dalam perkataan. Dalam perkataan ini, kalau dia ada dua ya. Mengamalkan konsekuensi dari apa yang disampaikan Rasulullah. Kalau konsekuensi ucapan Rasulullah itu perintah, wajib kita lakukan. Kalau anjuran, sunnah kita lakukan. Ya. Kalau larangan, haram kita buat. Ini dia. Kemudian mengamalkan lafaz zikir yang kategori kedua, mengamalkan lafaz zikir doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau doa itu wajib kita baca, maka wajib pula untuk mengamalkan doa itu. Kalau sunnah untuk kita baca, sunnah pula untuk kita amalkan. Baik. Nah. Kemudian dalam perbuatan ini, kemarin sudah saya jelaskan semuanya. Ada yang perbuatan itu khusus bagi Rasulullah, ada yang tidak khusus bagi Rasulullah. Yang pertama jibiliyah dulu. Ada perbuatan Rasulullah itu perbuatan jibiliyah, perbuatan kemanusiaan. Seperti Rasul memakai jubah, Rasul memakai sorban, dan kita terangkan kemarin. Rasul memakai apa lagi yang lain-lain? Nah, lalu pertanyaannya, berpahalakah kita pakai jubah? Berpahalakah kita pakai sorban? Inilah di karangan para ulama. Qaulur rajih dalam perkara ini, kita akan berpahala memakai sorban, kita berpahala memakai jubah, bukan dengan zat sorbannya dan bukan dengan zat jubahnya, tapi dengan kecintaan seseorang itu kepada Rasulullah. Saya pakai sorban sajalah, saya cinta kepada Rasulullah, saya sayang sama Rasulullah. Rasul pakai sorban dulu, saya pakai sorban pula. Karena kecintaan dia ini, karena kesayangnya dia ini sama Rasulullah, Rasul buat begitu, dia buat pula begitu. Karena kesayangnya dia itu, cintanya itu yang dia dapatkan pahala. Adapun tentang keutamaan-keutamaan hadis sorbannya, zat sorbannya tidak. Adapun hadis-hadis tentang keutamaan sorban itu, para ulama menjelaskan hadis-hadisnya adalah dhaif. Tapi seseorang karena kecintaannya juga mendapatkan pahala. Demikian pun dengan jubah. Kalau jubah nih yang sunahnya adalah putihnya, karena Rasulullah menyukai warna putih. Adapun pakai jubahnya, silakan pakai baju kemeja, silakan pakai baju putih. Tapi kalau antum mengatakan saya sayang sama Rasulullah, saya cinta kepada Rasulullah, saya pakai jubah, saya lah Rasul dulu pakai jubah. Antum karena sayangnya, karena cinta, bukan dapatkan pahala mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dulu Abdullah bin Umar. Sebagian Abdullah bin Umar, kadang-kadang Abdullah bin Umar lewat di satu jalan, lalu Rasul Abdullah bin Umar teringat dengan Rasulullah. Dulu Rasulullah lewat di jalan ini, beliau ke tengah sedikit, saya sayang sama Rasul, saya teringat dengan Rasul. Beliau ke tengah pula sedikit, lalu kadang-kadang beliau lewat di depan dan pohon, lalu Rasul merunduk di bawah pohon itu, beliau merunduk pula di bawah pohon itu. Saya sayang dan rindu, saya rindu dengan Rasulullah, karena ini rindu dan sayangnya ini dia mendapatkan pahala. Baik, insyaallah. Adapun perbuatan-perbuatan yang lain butuh uraian juga nih. Di mana pula hukumnya mengunjungi gua Sur, gua Hira? Di mana? Di dalam kitab Yaum fi Baitir Rasul. Di sana jadi mukarrar, jadi panduan wajib sehari semalam di rumah Rasul. Diterangkan oleh Syekh Abdul Malik Al-Qasim, dibawakan satu buah hadis penjelasan bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa mengunjungi Gua Hira ini tidak ada keutamaan khusus. Kalau pas lewat di sana teringat kita dengan perjuangan Rasul, tidak apa-apa. Tapi bersusah payah untuk nak mendapatkannya, ini tidak ada keutamaan tersendiri. Karena dalil yang dikemukakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tersebut adalah Rasul hanya di saat sebelum jadi nabinya itu, beliau pergi menyendiri di Gua Hira selama sebulan dalam setiap tahun dan mendekati usianya yang ke-40. Adapun setelah itu Rasul tak pergi lagi ke sana. Rasul pernah Fathu Mekah, Rasul tak mengunjungi Gua Hira lagi. Para sahabat banyak yang tinggal di kota Mekah, mereka tak mengunjungi Gua Hira. Ini menunjukkan tidak ada keutamaan tersendiri khusus untuk mengunjungi Gua Hira. Mudah-mudahan barakallahu fiikum. Mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman kepada kita. Amin. Baik. Adapun yang apa lagi? Perbuatan ini ada yang khusus bagi Rasul. Jangan khusus bagi Rasul ini kita contoh. Seperti Rasul nikah istri 9, saya nak buat istri 9 pula, anda boleh. Kalau ada yang berdalil fankiu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba', nikahilah wanita itu 2, 3, 4. Kalau tidak mampu 1, maka boleh 10. Ini dia dalilnya. Ini dalilnya meyakini sesuatu yang bukan diyakini oleh Nabi dan para sahabat. Ini cara bantah. Baik. Kemudian yang terakhir, malam ini yang saya terangkan yang terakhir. Sunnah dalam perkara yang ditinggalkan oleh Nabi. Di Sukamaju bulan kemarin, teman-teman di sana selesai menyuraikan ini. Perkara yang ditinggalkan oleh Nabi, ada kaedah-kaedah. Nabi meninggalkan karena ada beberapa sebab. Pertama, benda itu tidak ada di zaman Nabi, maka Nabi tinggalkan. Yang kedua, benda itu ada tapi ada penghalangnya, Nabi tinggalkan. Ketiga, benda itu ada, penghalangnya tidak ada, Nabi tinggalkan juga. Yang tidak ada bendanya, dakwah lewat internet sekarang ini zaman Nabi tak ada. Haram lah hukumnya dakwah lewat internet, tidak boleh, tidak ada sebenarnya. Baik. Maka kita buat setelah peninggalan Nabi, tapi ada juga keedah-keedah yang tidak sembarangan juga, Pak. Nah, maka fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanya kepada ahli zikir. Kita orang awam ini jangan punya kesimpulan sendiri gitu. Apalagi di Indonesia ini memang kadang-kadang saya heran juga lihatnya. Nah, sebagian dai-dai wal iyazu billah, semoga Allah jauhkan kita dari perkara itu. Baru selesai ngaji beberapa kali, beberapa tahun, Anda bisa pula mengeluarkan fatwa sendiri. Allah Karim. Ini harus bertanya kepada ahli ilmu. Contoh si Albani. Si Masyur menjelaskan, si Albani ini ada sebuah pemahaman beliau yang beliau paham dengan pemahaman ini, tapi beliau tak dapatkan pendahulunya yang berpahaman seperti itu. Dia tak berpahaman seperti itu karena tak dapatkan pendahulunya yang seperti itu. Nah, ini baik. Nah, ini Pak. Nah, kemudian yang kedua, ada penghalangnya. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin merubah pintu Ka'bah, tapi karena khawatir keimanan orang-orang ketika itu masih lemah, Nabi tahan. Maka setelah itu dirubah lagi arah pintu Ka'bah. Ini kedua. Yang ketiga, ini yang ketiga ini saja yang saya fokuskan sedikit buat contoh. Perkara ini ada di zaman Nabi. Tak ada penghalang. Nabi tinggalkan, maka menjadi syariat pula untuk kita tinggalkan. Contohnya, azan di saat salat Idul Fitri dan Idul Adha. Sini enggak ada, alhamdulillah. Tapi di kampung istri saya dulu, alhamdulillah sekarang sudah berubah, tapi dulu orang buat azan saat salat Idul Fitri dan Idul Adha. Bendanya ada zaman Nabi, azan itu sudah ada. Penghalangnya enggak ada. Penghalangnya enggak ada. Maka menjadi syariat pula untuk ditinggalkan. Salat Aid di lapangan tidak ada, salat tahiyatul lapangan tidak ada. Dibuat pula salat tahiyat lapangan tidak ada. Benda itu ada zaman Nabi, tak ada penghalangnya. Nabi tinggalkan, menjadi syariat pula kita tinggalkan. Pakai mikrofonnya kenapa boleh, Ustaz? Bolehlah. Zaman Nabi tak ada ni. Kemudian para ulama menerangkan, Bilal bin Rabah ketika azan naik ke atas, sampai azan Jumat itu dibuat oleh Bilal bin Rabah dekat pasar. Bukan Bilal bin Rabah, maafkan. Di zaman Utsman itu azan pertama salat Jumat itu dia buat ke pasar biar orang dengar gitu. Nah, ini dia. Jadi azan itu di atas orang biar orang-orang terdengar gitu. Adapun iqamah, tak naik ke atas lagi. Makanya penjelasan para ulama, kalau azan pakai ini biar terdengar, menyampaikan suara. Karena azan itu an-nida, panggilan. Adapun iqamah, tak perlu pakai ini lagi. Karena bila menerobah, tak naik lagi ke atas. Ada azan mengumpulkan orang yang belum di masjid. Adapun iqamah, membuat menyuruh orang-orang yang sudah dalam masjid berdiri. Nah, ini hikmah. Barakallahu fiik. mudah dipahami insyaallah ya. Saya anjurkan download kajian, catat nih. Kajian Al-Ustazuna Abu Qatadah, saya lupa benar. Judulnya Kaedah Penting Memahami dan Mengamalkan Sunnah. Kajian di kajian.net. Saya dalam kaedah-kaedah, dalam perkara-perkara ini Ustaz Abu Qatadah lebih banyak saya mendapatkan faedah dari beliau. Insyaallah Pak, yang ini saja tentang kaidah mengamalkan sunnah ini. Sekarang jam berapa? Insyaallah 5 menit lagi Pak, insyaallah. Kita masuk kitab ini. Mudah-mudahan bulan depan kita ngaji pakai kitab lagi Pak. Karena menamatkan kitab walaupun kecil ini ayat lama juga. Kami anak-anak di sana ba'da maghrib, ba'da subuh. Ini terus dulu. Saya cancel pelajaran lain. Darus yang lain saya cancel. Darus kitab ini dulu. Bismillah. Sudah beberapa waktu ini. Baru beberapa lama. Karena di sana kajian kita kajian pertama kitab. Belum tamat kitab, belum beralih. Seribu satu amalan sunnah dalam sehari semalam. Mengamalkan sunnah Nabi adalah bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah mensyaratkan cinta kita benar adanya dengan mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uuni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Dalam Ali Imran ayat 31. Katakanlah hai Muhammad, jika betul-betul kamu mencintai Allah, niscaya maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, Maha Pengasih. Ya Rahim Penyayang. Ikhwah fillah, saudaraku yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Sunnah ada yang wajib, berdosa kita tinggalkan. Ada yang berpahala kita tinggalkan. Nah, dalam penjelasan kitab ini nanti ada yang mesti kita kerjakan, ada yang dikerjakan berpahala. Di definisi sunnah itu apa, Pak? Nah, sunnah itu apa definisinya? Bukan sunnah yang umum ya. Sunnah secara umum petunjuk Nabi. Sunnah dalam ilmu fikih. Sunnah yang sunat. Ah, ini dia. Sunnah yang sunat. Kalau sunnah yang sunat Rasul wajib. Nah, sunat ini apa definisinya? Ada yang bisa nyebutkan? Kayak yang muda-muda. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan? Ditinggalkan? Ada yang bisa menyebutkan definisinya selain ini? Kalau ada kita kasih hadiah. Jujur. Saya kasih hadiah. Siapa yang bisa menyebutkan definisi sunat ini? Sunnah ini yang lebih bagus. Oh, ada. Baik. Nah, dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa, betul. Tapi ini kurang. Sehingga kadang-kadang dia kan gini, mayutabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Dulu lagi saya ngaji. Sesuatu yang diberi pahala mengerjakannya dan tidak diberi iqab, wa la yu'aqabu ala tarkihi, dan tidak diberi iqab apabila meninggalkannya. Sehingga orang sepele-sepele saja kan sunat. Kan? Sunat itu. Maka definisi yang tepatnya Pak adalah dikerjakan berpahala, ditinggalkan rugi sangat atau sangat rugi. Ini dia. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan sangat rugi. Masuk? Nak buat contoh? Baik. Ada si fulan rumahnya 100 meter dari pasar. Tapi di dalam pasar dia punya tanah juga. 100 meter rumahnya dari pasar ini dia jualan. Kalau dia pindah jualan hari hanya pasar itu, dia bisa, sebab tanahnya ada di sana. Kalau dia jualan 100 meter dari pasar, pendapatannya sehari itu cuma 5 juta. Kalau dia berjualan dekat tanahnya yang di pasar itu dan dia bisa buat di sana, dia dapat 50 juta. Rugi? Rugi? Rugilah. Maka orang yang tidak mengamalkan sunnah ini, orang yang mengamalkan sunnah dia dapat pahala, dapat untung banyak. Tapi orang yang tidak ambil yang sunnah-sunnah ini, yang sunnah-sunnah ini, dia sangat-sangat rugi. Allah. Bisa dipahami lah? Insyaallah. Ini kayaknya ada masa waktu ya. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Insyaallah setelah salat Isya akan kita lanjutkan lagi nanti. Wallahu ta'ala alal misqat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قوم مسلمين قوم مسلمات إخوان أخوات sekalian semoga Allah Ta'ala memberkahi kita semua. Sesungguhnya mengamalkan sunnah adalah upaya untuk mendapatkan sesuatu yang paling berharga dalam hidup kita. Karena hidup ini hanya sementara. Sementara Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kasih sayang telah katakan kepada kita, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kalian dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah taqwa. Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab Nikah al-Tahir. Dan Imam Muslim juga meriwayatkan dalam kisah tiga orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bertanya tentang perihal ibadah Rasul. Ka'annahum taqalluha. Mereka menganggap ibadah Nabi sedikit. Di antara mereka ada yang menyatakan Nabi itu dosanya telah diampuni, adapun kita tidak. Yang satu mengatakan saya akan salat malam dan saya tidak akan tidur-tidur walam arqud. Yang satu menyatakan asumu walam uftir, saya akan berpuasa dan saya tidak akan berbuka-buka. Yang satu menyatakan saya akan beribadah walam atazawwaj dan saya tidak akan menikah-nikah. Maka Rasul datang, a antumul ladzi qultum kadza wa kadza? Apakah kalian tadi yang menyatakan begini, begini, dan begini? Maka mereka mengiyakan. Maka Rasul menyatakan, amma wallahi, Adapun demi Allah, saya adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian kepada Allah dan yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang paling atqakum, yang paling bertakwa di antara kalian dan yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala Allah telah menyebutkan berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal, dan sebaik-baik bekal adalah takwa, berarti ketakwaan yang sesungguhnya adalah ketakwaan yang mengikuti orang yang paling bertakwa di atas dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Sungguh adalah pada diri Rasulullah contoh tauladan yang sempurna. Inilah bekal kita menuju alam akhir. Dengan mengamalkan sunnah Nabi, kita mempersiapkan sesuatu yang bisa menyelamatkan kita di akhir kelak. Dan Allah telah katakan, bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Katakan, tetapi kan orang-orang kafir memilih kehidupan dunia sedangkan kehidupan akhirat dan lebih baik dan lebih kekal. Saya baca kitab nih. Sayang kalau tak punya kitab. Kehidupan akhirat adalah kehidupan yang lebih baik dan yang lebih kekal. Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma indakum yanfadu, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqa. Apapun yang ada di sisi kalian itu adalah binasa, dan apa yang ada di sisi Allah akan kekal. Saudara, bapak-bapak kami yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu hari ketika peperangan telah usai, Rasulullah membagikan ghanimah kepada orang-orang yang baru masuk Islam di kalangan orang-orang Mekah. Sementara para sahabat yang berjuang dengan tetesan darah dan air mata di perang tersebut, di medan jihad tersebut, Rasul tak bagikan kepada mereka ghanimah itu. Dan mereka adalah orang-orang Ansar yang telah menolong kaum Muhajirin dan Rasulullah ketika Rasul hijrah ke kota Madinah, kota Yathrib ketika itu, yang kelak menjadi nama menjadi Madinah Al-Munawwarah. Sampai segelintir di antara mereka kena kecil hatinya. Ya, demikianlah manusia sifatnya, memang bahaya cinta dunia. Mereka sampai mengatakan, Rasul tidak bagikan sama kita. Barangkali ada di antara orang yang munafik akan menyampaikan, menghembus-hembuskan, Rasul tidak adil, dia tidak membagikan. Maka terdengarlah desas-desus ini oleh Rasulullah sampai ke telinga beliau. Dia kumpulkan orang-orang Ansar tersebut di masjid. Dan kali ini orang-orang Ansar saja yang dikumpulkan, sementara yang lain tidak. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada mereka. Nasihat yang membuat hati mereka menjadi ciut, air mata mereka berlinang. Dan demikianlah sifatnya para sahabat, sering hati mereka ciut mendengarkan nasihat Rasulullah, air mata mereka berlinang. Di antara yang Rasul sampaikan, biarlah mereka membawa sampah-sampahnya dunia, sementara kalian pulang bersama Rasul Allah. Bersama Rasul kalian pulang ke kota Madinah. Allahu Akbar. Rasul hanya menyebutkan dunia itu harta-harta ghanimah, itu sampah-sampah dunia. Sampah dunia yang Rasul sebut taklah lebih berharga dari sayap seekor nyamuk. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan bersama para sahabatnya, lalu dijumpailah satu bangkai kambing. Tawarkan Rasulullah, adakan di antara kalian yang mau membeli bangkai ini? tentu mereka tidak ada yang mau. Dengan harga yang murah, tentu tidak ada yang mau. Diberikan, tentu juga tidak ada yang mau. Sesungguhnya dunia taklah lebih mulia, taklah lebih hina daripada bangkai, taklah lebih hina daripada bangkai kami. Sementara ketika ghanimah tersebut Rasul sebut, biarlah mereka membawanya pulang sampah-sampah dunia dan kalian pulang ke kota Madinah bersama Rasul kalian. Allah Akbar. Akhirnya para sahabat kaum Ansar menangis. Maka para mereka mengatakan, ya Rasulullah, kami telah ridho ya Rasulullah, kami telah rela ya Rasulullah. Allahu Akbar. Inilah sunnah Nabi. Inilah sunnah Nabi. Maka pantaslah rakaat al-fajr khair minat dunia wa ma fiha. Rasul sebutkan keutamaan dua rakaat salat fajar lebih baik dari dunia dan seisinya. Allah. Pantaslah Rasul sebut, seseorang yang masih tetap dalam masjid sampai terbitnya matahari, kemudian dia salat dua rakaat, pahalanya sama dengan haji dan umrah sempurna. Tamah haji, umrah dan umrah yang sempurna. Allah. Dunia ini hanya sementara. Kalaulah dunia ini mulia, maka Allah takkan berikan sedikit pun rezeki kepada orang-orang kafir. Kalaulah dunia ini mulia, tentulah seteguk air pun Allah takkan berikan kepada orang-orang kafir. Karena orang-orang kafir itu adalah syarrul bariyah, sejelek-jelek makhluk. Bahkan mereka itu adalah ulaika kal an'am, mereka itu bagaikan binatang yang melata. Balhum awal, dan mereka itu bahkan lebih sesat. Kalau dunia ini terpandang, kalau dunia ini mulia di sisi Allah, pasti orang-orang kafir tak akan Allah berikan seteguk air pun. Karena orang kafir hina. Maka sekali lagi, tentang sunnah ini definisinya yang paling tepat rasanya, sebagaimana penjelasan ahlul ilmi, mengamalkannya kita dapat pahala, meninggalkannya sangat rugi. Sangat rugi. Wallah sangat rugi. Tetapi kiranya gimana pula nak mengamalkan sunnah kalau kita tak tahu? Karena itu Imam Ibnu Qayyim telah menyatakan fitnah itu ada dua, fitnatus syahwat, fitnatus syubhat. Fitnah syahwat, fitnah syubhat, kabur dalam memahami agama. Mana yang lebih bahaya? Fitnah syubhat, fitnah tidak paham dengan agama ini. Namun Rasul telah menyebutkan dalam riwayat Imam Bukhari, innamal ilma bitta'allum, hanya saja ilmu didapatkan dengan belajar. Belajar. Baik. Saudara yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala, kitab yang kita pegang sekarang ini, saya harapkan bulan depan punya semua kitabnya. Berapa orang semuanya sini? Setidaknya separuh punya ini. Nah. Tapi coba cari yang terjemah yang ini aja. Yang muda-muda, apalagi yang dapatkan masyarakat, beli masyarakatnya nanti. Tidak ada, saya kirim nanti linknya di WhatsApp. Nah, ensiklopedia mini amal sunnah 24 jam ini. Kalau tidak ada ya tidak apa-apa, yang ini aja. 1001. Bahasa Arab aktsaru min alfi sunnatin fi yaumi wal lailah, lebih banyak dari 1000 sunnah dalam sehari semalam. Kita lanjutkan. Kalau kita mengamalkan sunnah Nabi sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Khalid Al-Husainan ini, kalau dalam sebagian Al-Husainan ada sebagian Al-Husain, baik, 1000 lebih dalam sehari, seandainya 1000 saja, 1000 lebih kita amalkan dalam sehari kita, 30 hari dalam sebulan, artinya 30 ribu sunnah kita amalkan dalam sebulan. Allah. Apa manfaat? Syekh menyebutkan Apa manfaat berpegang teguh dengan sunnah ini? Pertama, mencapai derajat kecintaan, yaitu kecintaan Allah terhadap hambanya yang beriman. Karena Allah telah menyebutkan, katakanlah hai Muhammad dalam surah Ali Imran, ayat berapa tadi? 30? 31. Katakanlah hai Muhammad, jika betul-betul kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah. Niscaya Allah akan mencintai kalian. Yang pertama, Allah akan cinta sama kita. Allah mencintai kita ketika kita mengamalkan sunnah. Kalau Allah ada cinta, tidak ada lagi, tidak ada cerita. Yang kedua, melengkapi kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam melaksanakan perkara wajib. Tapi asyik yang sunnah-sunnah saja pak, tak wajib, tak diamalkan, bahaya. Bahaya juga. Ini milik untuk mati ini juga mana? Ketika membentengi diri terjerumusnya seseorang dalam perbuatan bid'ah. Bid'ah. Bid'ah ini apa? Tak sunnah gitu. Yang tak diajarkan Nabi, ah namanya. Ini bukan Firdaus yang nyebut nih. Rasulullah. Ini kaidah besar. Seseorang kalau mengamalkan sunnah, bid'ah pasti dia tinggalkan. Kata sahabat yang meriwayatkan hadis, kana yaqudu tasbihah. Rasulullah yaqudu tasbihah bi yaminihi. Rasul menghitung tasbih dengan jari jemari yang kanan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini yang sunnahnya. Tak usahlah dulu bahas-bahas haram. Orang sering alergi bahwa bid'ah. Okeylah. Tapi fa'ina khairul huda huda Muhammad. Sebaik-baik petunjuk, petunjuk Muhammad. Inilah dulu pak. Kalau dulu saya ngamalkan zikir itu, nah, diletakkan tasbih itu, nah, ada yang warna putih, ada yang warnanya. Cari pula warna yang bercahaya. Gelap dia bercahaya. Wah, ini pula nih. Ha, begini kan jari. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Ha, ada tingkat zikirnya. Zikir yang tak dizikirkan lagi pak. Gerak tak bergerak, dia gerak sendiri. Katanya. Awal saya dapat hidayah inilah. Salah seorang ulama asal Indonesia, Syekh Ahmad Khatib Minan Kabawi. Beliau ngajar di Masjidil Haram dan jadi khatib, jadi imam di sana sekitar 100 tahun yang lalu lebih pak. Orang Indonesia ni hebat hebat pak. Nah, kalau dididik hebat hebat Indonesia. Dan sekarang sudah terukir lagi sejarah kembali terulang pak. Ustaz Feranda, ya Abu Abdul Muhsin Ustaz Feranda ngajar lagi Masjid Nabawi. Kalau dulu Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. Syekh Ahmad Khatib Minangkabau ini asli orang Minang. Dia buat satu buku pak untuk membantah kitab Tariqat Naqsabandi Al-Fadidiyah yang ada di kampungnya Sumbang. Nah, inilah awal hidayah itu bersemayam dalam hatinya. Sebaik-baik petunjuk itu petunjuk Nabi. Sebaik-baik zikir itu zikir Nabi. Nabi zikir gini. Nah, ini dia cantumkan hadisnya di sana. Salah dulu pas-pas ini. Kalau takut kita rasanya dengar haram, bid'ah ini sebaik-baik petunjuknya begini. Mau yang sebaik-baiknya atau yang tak baik? Cari istri mau yang baik atau enggak? Enggak ada orang enggak mau cari, pasti cari yang baik. Nah, toy. Nah, inilah dia. Kalau sunnah sudah diamalkan yang lain enggak? Tapi kalau sunnah tak diamalkan, atuh diamalkanlah bid'ah. Sebab dalam madari disali itu tidak jelas. Awal-awalnya saya pernah baca, Mas Syafi'i pernah menyatakan, kalau tak kita sibukkan diri kita dengan taat, maka diri kita akan disibukkan oleh maksiat. Demikian pun kalau tak kita sibukkan diri kita dengan yang sunnah dalam amalan, maka akan tersibukkanlah diri kita oleh yang tak sunnah-sunnah. Awalnya kecil-kecil saja, besar besar besar besar besar lagi dia pak. Nah, Karena satu pintu tidak sunnah sudah kita amalkan, Pak, akan terjadi melebar dan timbullah pada tingkat yang sungguh sangat berbahaya, saya. Contoh, kalau di sana orang sebut, Pak, nah, sebelum subuh itu kan ada sunnahnya azan subuh yang pertama, yang kedua gitu. Subuh yang kedua. Tapi kalau yang tak amalkan sunnah, ada dia buat yang lain. Dia buat yang lain. Ada namanya tarhim lah atau apalah. Misalnya ini. Tapi jangan buat dia. Ya arhamar rahimin arhamna. Ah, itu dia. Di kampung-kampung itu ada. Banyak tempat saya ngaji dulu ya gitu. Nah, ya arhamar rahimin arhamna. Dilagu-lagukan. Ya arhamar rahimin arhamna. Setan masuk. Santri-santri teman-teman kita, nama anak Uya itu Nur Rahimi. Dia buat ya arhamanur rahimi nak Uya. Ini bahayanya, Pak. Kalau sudah sesuatu yang tak diajarkan Nabi, setan membisikkan, nah ini dia. Gunanya untuk membangunkan santri. Tapi padahal sunnahnya aja tak dibuat. Inilah dia. Pada sunnah mengamalkan azan adzan pertama ada. Baik, bahkan sunnah azan yang pertama ini fungsinya adalah liyukis naimaku waliyarja qaimaku. Liyarja qaimaku waliyukis naimaku. Untuk suruh yang semalaman sejak pertengahan malam beliau telah salat, telah ibadah, tidur dulu sejenak. Ayolah tidur sebelum salat. Rasul itu tidur 3 kali sehari semalam. Ini tidur yang kedua Rasul. Dan fungsi azan yang pertama itu untuk membangunkan orang yang masih tidur. Nah, inilah. Maka orang yang beriman itu paling lambat bangun tidurnya azan subuh yang pertama. Ini dia. Tak yang lain-lain, sunnahnya azan yang pertama. Kalau tak kita amalkan, yang lain akan muncul. Allah kali. Saudaraku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah manfaat mengamalkan sunnah ini yang bid'ah-bid'ah tak akan mengenai diri kita. Baik. Tapi Pak, kalau tak tahu kita, dia kaidahnya begini. Bapak coba perhatikan. Di mana ada orang-orang yang kurang ilmunya atau dia tak tahu dengan sunnah, tapi pintar, kreatiflah dengan membuat yang tak sunnah-sunnah. Itu dia. Pintar. Tapi tak ada ilmu. Akan kreatiflah buat ya. Buat yang tak sunnah-sunnah. Baik. Ada karena itu apa kata Imam Sufyan Ats-Tsauri? Al-bid'ah ahabbu ilal iblis minal ma'siyah. Al-ma'siyatu yutabu anha wal bid'atu la yutabu anha. Ini dia. Setan, iblis lebih suka menggoda manusia untuk mengamalkan bid'ah ketimbang yang sunnah, ketimbang maksiat. Ketimbang maksiat. Iblis lebih suka menggoda orang dengan bid'ah ketimbang maksiat. Sebab maksiat, orang dia tahu bahwa itu maksiat, mudah dia untuk bertobat. Kalau yang tidak sunnah alias bid'ah, dia menganggap perbuatan dia ini perbuatan baik. Jangan coba-coba sebut tak boleh. Maka dia peluang dia untuk bertobat itu susah. Baiklah, kata Allah. Inilah. Tapi jadi lebih suka dia iblis. Baik. Saudaraku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala dan disayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi contoh. Mau contoh? Boleh? Boleh? Jangan marah nanti ya. Kalau buat contohnya banyak apa? Soalnya saya pengalaman itu dari sononya gitu. Contoh. Sunnahnya di dalam kitab ini nanti kita pelajari setelah selesai azan itu apa? Salawat. Setelah selesai azan itu salawat. Ada beberapa doa, Pak. Doa setelah azan itu. Doa setelah azan itu yang pertama Wa ana asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah raditu billahi rabba wa bil islami dina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah. Itu yang pertama. Yang kedua, baca selawat yang panjang, selawatnya salat Ibrahimiyah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya. Setelah itu baru baca Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salatil qa'imati Muhammadin al wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ata. Berarti setelah azan ada sunnahnya baca salat. Tapi kalau tak kita amalkan setelah azan, orang buat sebelum azan. Wah, inilah dia. Allah apa? Allah tak ingat lagi namanya. Nah, inilah bahayanya. Allahumma shalli ala apa namanya? Setelah itu dibaca innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ah, inilah dia. Salawat itu setelah azan, bukan sebelum azan. Nah, jadi kalau kurang ilmu, kalau tidak kita pahami sunnah ini, salah letak. Nah, salah lah. Oh, enggak usah kita bahas-bahas haram dulu. Kalau memang takut kita dengar-dengar haram tuh, ini dia salah letak. Kalau buah baju yang di atas letak di bawah, gimana kira-kira? Kalau anak-anak sekolah itu pakai dasi, letakkan dasinya belakang, kira-kira gimana? Pas? Tak pas lah. Nah, inilah dia. Tapi kalau tak paham, kita tambah-tambah kreatif dulu. Ada-ada aja, Pak. Dulu saya dapat-dapat aja. Nah, ada sunnah azan tuh dibuat apa? Dibuat tambah-tambahannya lagi. Ya Rasulullah. Tambah-tambah lagi. Assalatu assalamu alaik. Ya Rasulullah. Assalamu alaik. Orang kira sebagian dahsyat sebelum lagi. Nah, ini kan dia akibatnya. Nah, ini salawatnya begini. Kita harus tepatkan, Pak. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam membuatkannya. Nah, makanya dengan rela hati, biarlah, enggak apa-apa. Nah, kalau enggak dipakai lagi, enggak boleh semua orang asing, enggak apa-apa. Pokoknya yang sunnah Nabi. Sebab apa kata guru kita, Ustaz Yazid? Kita tak akan ditanya sebab kita mengisi banyak orang, tapi akan kita ditanya kenapa kita mengisi satu orang, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi. Kita lanjutkan. Berpegang teguh dengan sunnah merupakan bentuk mengagungkan syiar-syiar Allah. Kita mulai baca kitab ini dari sunnahnya, itu mukaddimahnya, Pak. Mukaddimah yang ditulis oleh Syekh Khalid Al-Husain. Al-Husainani. Sunnah-sunnah ketika bangun tidur. Tapi di dalam kitab ini ada yang kurang. Asy-Syaikh ini, ya, bukan beliau tidak mencantumkannya, bukan kurang ya. Beliau tidak mencantumkannya, karena ada maksud yang lain dari beliau. Sunan kita ada maksud yang lain dari beliau. Dalam kitab ini tidak terangkan kapan sunnahnya tidur dan bangun tidur. Saya sudah sering ulang-ulang, tapi kalau sudah sering dengar, Pak, anggap aja lah murajaah. Saking sering murajaah, saking kokolah hafalan. Tapi kalau dipikir-pikir agama ini memang itu-itu aja. Dengar ustaz itu juga ceramahnya, dengar itu ustaz itu juga ceramahnya. Tapi itu-itu yang belum kita amalkan. Nah, ini dia masalahnya. Makanya ustaz lah ulang-ulangnya lagi. Nah, ini dia. Baik. Kapan sunnahnya bangun tidur dan tidur? Nabi di dalam kitab Yaum fi Bait Rasul. Awalnya kemarin saya nak buat kitab ini, panduan kajiannya di situ, sehari di kediaman Rasul. Tapi Allah pilih ini, alhamdulillah, mudah-mudahan lebih bagus ini, untuk pas sesuai sifatnya. Dibawakan oleh Syaikhul Malik Al-Qasim, sebuah riwayat dari Anas bin Malik. Tahu Anas bin Malik? Anas bin Malik ini anak kecil di zaman Nabi. Dia seorang anak kecil di Madinah. Ayah beliau meninggal dunia, Malik. Ibu beliau Ummu Sulaim. Ummu Sulaim akhirnya nikah dengan Abu Talha Al-Ansari. Adik Anas bin Malik yang seibu anak Abu Talha, Umair. Seperti dalam hadis, kenapa wahai Abu Umair, Abu Umair, kenapa kamu menangis burung sinuwer mati, burung pipit mati, burung kicil mati? Ini hadis Anas bin Malik. Anas bin Malik ini diberikan oleh ibunya kepada Rasulullah. Karena sahabi ya, yang perempuan-perempuan sayang juga sama Nabi, cintanya betul-betul kesama Nabi. Maka Ummu Sulaim begini kata kepada Nabi, ya Rasulullah, orang-orang telah banyak beri hadiah kepada engkau ya Rasulullah, saya tak ada, saya orang miskin ya Rasulullah. Suaminya dah meninggal, Malik ini dah meninggal. Malik ini dah meninggal, dan Malik ini tidak masuk Islam dia. Lalu saya cuma punya anak saya Anas ya Rasulullah. Sebagian kata Anas ini ketika itu berumur 10, sebagian lagi kata ada Anas ini umur 13 atau 14 atau 15 tahun. Tapi yang jumhur ulama 10 tahun. Saya berikan Anas ini kepada engkau ya Rasulullah, jadilah dia, jadikanlah dia kumpanku ya Rasulullah. Allah. Maka Anas bin Malik tinggal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pembantu Rasulullah. Dan memang Anas bin Malik adalah orang yang sangat sayang sama Nabi. Waktu kecilnya dia nih, waktu masa-masa itu, dia sudah dengar Nabi Muhammad nak datang. Orang kata Muhammad dah dekat kota Madinah, dia ada pergi sini. Mereka berjalan bersama teman-temannya keluar kota Madinah menunggu Nabi Muhammad. Menunggu Nabi Muhammad. Ayo kita lihat. Dia pulang, rupanya Nabi Muhammad belum datang. Dia kecewa. Lalu pada suatu hari memang pada hari hanya Nabi Muhammad datang. Mereka keluar. Orang-orang kota Madinah keluar. Sampai perempuan-perempuan kota Madinah juga keluar. Naik ke atas atapnya. Karena atapnya bukan seng ya. Mereka mengatakan, mana dia Muhammad tuh? Dia mereka nak lihat. Anas bin Malik tampil terdepan di depan anak-anak kecil tuh. Melihat Rasulullah. Sampai Anas bin Malik dikala usia tuanya dia menyatakan, tidak ada hari yang paling membahagiakan, yang paling bersejarah dalam hidupnya, kecuali hari pertama datang Nabi Muhammad dan hari terakhir dan bersama Nabi Muhammad di kota Madinah. Allahu Akbar. Anas bin Malik ini banyak meriwayatkan hadis tentang rumah tangga Nabi. Anas bin Malik ini banyak meriwayatkan tentang perilaku akhlak Nabi. Beginilah cara kalau nak belajar mendapatkan yang lebih dari guru, Pak. Bermulazamah bersama guru. Ini ketinggian nilai kalau nak bermulazamah. Belajar dengan sistem mulazamah. Melihat langsung prakteknya bagaimana. Seperti Ustaz Muqtada langsung makan bersama Syekh Mubin bin Hadi Wadi. Wah, ini makan senampan bersama. Baik. Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afwan, masyaallah, Ibnu Abbas ya, saya bilang Pak. Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini juga bersama Nabi. Karena Ibnu Abbas itu jadi pembantu. Jadi pembantu juga sama Nabi karena Abbas ya. Dia di Mekah ini. Jadi dia di rumah Nabi ketika itu, di rumah Nabi, afwan, saya bilang. Ibnu Abbas. Ralat-ralat. Karena pembantu Nabi singkatan tadi. Kalau di pembantu Nabi di kota Madinah Anas Malik. Kalau pembantu Nabi di kota Mekah sejak awalnya itu Ibnu Abbas. Baik. Lalu dia bilang meriwayatkan bahwa Rasulullah bangun ada tiga cara. Yang pertama menjelang tengah malam. Yang kedua di pertengahan malam atau setelah tengah malam. Ini dia. Ibnu Abbas ini tidur di rumah Rasulullah. Ya. Baik. Saudaraku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala, inilah cara tidur, cara bangun. Tengah malam kalau dikonversikan ke jam, jam 12 malam. Menjelang tengah malam berarti dekat menjelang jam 12. Kemudian selewat satu pertengahan malam, berarti atau hampir sepertiga malam, inilah caranya. Adapun bukan permasalahannya cepat tidur saja, tapi Nabi cepat tidur juga. Cepat bangun aja, tapi Nabi cepat tidur juga. Makanya Aisyah radhiyallahu anha ketika datangan anak-anak saudarinya, ketika setelah sholat Isya ngobrol-ngobrol mereka, maka Aisyah menjawab, bukan begini cara Nabi mengajarkan kita setelah sholat Isya. Setelah sholat Isya tidur. Terus tidur kita sekarang. Nabi tak buat ya majelis setelah sholat Isya itu kecuali hanya untuk kemaslahatan umat. Kita anggap kemaslahatan umat aja. Tapi santri-santri kita di sana lipat kain udah kena ada biasa, Pak. Isa tidur. Ada kajian ustaz dari luar, nanti ada daurah. Udah payah mereka gitu. Nah, itu udah payah mereka. Cepat tidur gitu. Nah, baik. Begini. Nah, Dan Nabi tidur, itu ya tidur yang pertama, di awal malam. Kemudian tidur yang kedua Nabi adalah di setelah salat azan yang pertama salat subuh tadi. Nah, azan pertama salat subuh. Azan kedua, Rasul menikmati azan itu. Kemudian Rasulullah SAW salat fajar di rumahnya. Makanya ketika ada imam datang, langsung diri saja. Baik. Kemudian tidur yang ketiga adalah tidur qailulah. Ada satu hadis, qailulahlah kalian, karena sesungguhnya syaitan tidak qailulah. Oh, ini dasar. Bahkan ini penerapannya, Pak. Ini di sekolah, karena kita buat sekolah, ini kita harus terapkan sama santri gitu. Saya suruh santri ini tidur siang. Bangun cepat, tidur siang. Tidur siang, istirahat. Semua wajib tidur. Awal kemarin susah, Pak. Memang betul-betul susah. Ada biasa bicara-bicara aja. Nah, saya sebut aja, tidur siang, kalau tak tidur siang sama seperti nah, ini aja. Akhirnya sekarang alhamdulillah ya ada banyak yang terbiasa. Ada berapa orang lagi yang tak tidur siang. Tidur siang. Tapi ada caranya, Pak. Saya suruh cepat bangun, biar mau tidur siang. Nah, ini. Kalau lambat bangunnya susah juga gitu. Satu sunnah diamalkan, sunnah berikutnya mudah diamalkan. Tapi satu sunnah tak diamalkan, sunnah berikutnya akan tertinggal pula. Wah, ini dia, itu kaidah juga. Baik. Bahkan saya pernah membaca di internet, Pak, di Cina terbaru saya lihat. Itu tidur siang itu dibudayakan untuk anak-anak kelas TK, anak SD di sana. Kalah kita sama mereka. Tapi mereka tak nak ngamalkan sunnah. Mereka penelitian-penelitian saja katanya. Tapi betul juga penelitian. Bahwa tidur siang ini manfaatnya besar. Sampai ada lembaga penelitian tentang tidur saja di Amerika mengeluarkan apa? Fatwa namanya itu. Apa? Pernyataan bahwa tidur siang ini saya dapat mungkin kalau agar orang pekerja kantor walaupun meletakkan kepala di atas meja. Demikian manfaatnya. Ahli herbal kata bahwa tidur siang ini menghindari penyakit jantung. Saya tak dan 60 umur saya tidak ada tidur siang, saya tak sakit-sakit jantung saya. Itu beda kasusnya. Ini manfaatnya ya. Mu'ajizat sunnah. Baik. Nah, inilah cara Nabi tidur. Jadi boleh terapkan. Nanti di Baitul Huda boleh juga. Boleh faham nanti. Suruh tidur. Wah, gitu. Tapi ya, menjelang salat zuhur tidur. Berbaring. Coba latih gitu. Kalau tidak dari kecil ini gimana lagi? Baik. Nah, yang pertama sunnah ketika bangun tidur, mengusap bekas tidur dari muka. Bangun tidur, usap. Usap. Saya izin bahas. Ini yang pertama, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, fastayqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fajalasa yamsahu an-nawma an wajhihi biyadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun tidur, lalu beliau duduk seraya mengusap bekas wajah, bekas tidur dari wajahnya dengan kedua tangan. Ustaz ini. Bukan kalau saya contohkan sama santri di sana, bukan bangun tidur gini lagi. Nah, ditopang dagunya dengan dua tangannya. Itu tidur lagi ceritanya. Tapi mah gini kan. Baik. Ikhwafillah, saudara pengen dicintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu membaca doa. Syekh menukilkan di sini membaca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami dan hanya kepadanya kami dikembalikan. Allah menyebut tidur itu sebagai mati. Sebagai mati. Memang Allah yang menidurkan kita, Pak. Di sana awal kemarin kami buat bahas buku biar anak-anak ini mau tidur agar tidurmu berpahala. Nah, ya. Yang menidurkan itu Allah, Pak. Allah yang menidurkan. Dan tidur ini sendiri Rasul sebut sebagai mati. Makanya dalam satu hari Rasulullah SAW bertanya kepada Rasulullah, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah di surga nanti kita akan tidur? Apa jawabnya, Pak? Rasul jawab, tidak. Karena An-naumu ahul maut. Nah, ini dia. Tidur tuh saudaranya kematian. Kalau di surga tuh tak mati-mati lagi, Pak. Nah, makanya tak tidur-tidur besok dalam surga, kan nikmat dalam surga. Badan sehat juga. Coba sekarang tak tidur-tidur. Allah karim. Itu surga. Makanya tidur siang, tidur itu saudara kematian. Maka dalam surga tak ada tidur nanti. Baik. Ada doa lain. Maka saya menyampaikan saja. Kita nanti ya, kalau di madrasah sana saya buat mukarrarnya, panduannya untuk santri-santri. Karena yang panduan-panduannya itu kan sistemnya mulazamah, ya saya sendiri yang cari dengan penjelasan-penjelasan para ulama. Yang pertama, aktsaru min alfi sunnati fil yaumi wa lailah, ini tingkat pertamanya untuk sunnah-sunnah. Terjemahannya 1001 sunnah sehari semalam. Selesai kitab ini nanti akan pindah ke kitab Hisnul Muslim yang terkenal itu. Ini dia, ini saya bawa nih. Hisnul Muslim kemarin sudah ada di pustaka ilmu yang bahasa Arab. Hisnul Muslim doa dan wirid. Nah, jadi selesai kitab ini, pindah ke sini. Di kitab ini dicantumkan doanya yang lain, bukan satu doanya. Nah, tapi yang namanya belajar dan mengaji satu-satu dulu gitu. Ya, ini doanya. Tapi ada doa lain lagi. Nah, seperti yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani ini, la ilaha illallah wa dahu la syarikana lahul mulku wa lal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa subhanallahi wa alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim rabbi firli. Kemudian alhamdulillahillazi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adina li bidzikri. Kemudian membaca nabi kalau bangun malam, Pak, membaca surah Ali Imran ayat 190 sampai 200. Makanya pertama kali santri kita di sana, Pak, kita suruh mereka hafal surah Ali Imran. Tak surat lain, kita surah yang tak hafal. Jadi hafalannya hafalan yang langsung bisa diamalkan. Nah, hafalan yang langsung bisa diamalkan. Ali Imran ayat 190 sampai 200. Alhamdulillah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin الباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم seterusnya ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Sampai ayat yang terakhirnya, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tapi tak baca irama seperti ini nih, ha. Biasa biasa aja. Sesekali tak bangunkan istri. Allah alam, mudah-mudahan boleh itu aja. Baik. Nah ini, Pak. Jadi ini kita buat pesantren di sana biar langsung diamalkan. Baik. Ini hafalkan, Pak. Lebih panjang Ustaz Ayana. Makanya saya berpikir kitab ini kita pelajari, bulan depannya punya kitab, Pak, hafal. Siapa hafal nanti kita kasih hadiah. Panitia janji sama saya nih, ha. Nah, kita siapa hafal nanti kasih hadiah. Nah, santri di sana siapa hafal kasih hadiah. Atau ada yang hafal nih? Alhamdulillah. Kok langsung alhamdulillah ya, baik. 42 baik. Menghafal ini biasakan, Pak. Karena otak kita ini penelitian. Otak kita ini file-filenya banyak, Pak. Kalau lah otak kita ini dibandingkan dibuat ke apa? Flash disk, ini tak enggak akan terbawa sama kita otak kita flash disk. Nah, belum second persennya isi otak kita. Cuma otak kita ini sama dengan otot. Kalau otot jarang dilatih-latih, susah dia, Pak. Itu terbiasa jasa dia di Betul Huda. Nah, banyak badannya yang besar-besar, kekar-kekar. Tapi kok tidak mau lentur lututnya, pinggangnya itu. Tidak terbiasa gitu. Nah, saya kurus-kurus gini, masih bisa juga dikit-dikit gitu. Nah, jadi terbiasa. Maka kalau otak sudah dilatih, biasanya. Nah, dia harus dibuka lagi file itu, Pak. Harus bertekad, jangan minder antum. Itu Imam Ibnu Hajar, ya. Tapi itu di mana kisah ini? Saya dengar dari Ustaz Zulkarnain, fizallah. Ustaz Zulkarnain muridnya Sempil, ya, yang di Makassar. Beliau ini pernah cerita begini. Bahwa Ustaz Imam Ibnu Hajar, Ibnu Hajar Adz-Dzahiri. Ibnu Hajar ini itu awal menuntut ilmu 40 tahun, Pak. Bayangkan. Tapi lahir menjadi seorang ulama, kitabnya Muhalla sangat terkenal sekali. Oh, 40 tahun umurnya. Jadi ulama besar dia lagi. Padahal itu, Pak, dia awal untuk ilmu itu karena dia sholat sunat di masjid, dia enggak tahu. Seharusnya sholat sunat di masjid, dia enggak tahu. Nah, itu awalnya. Allah, 40 tahun umurnya. Dia enggak terbiasa itu mudah, Pak. Ustaz Bukatada pernah cerita begini. Awal saya datang di negeri Yaman, saya pusing juga. Lihat santri-santri di sana, tulab-tulab di sana, hafal hadis sekian banyak. Pusing juga. Tapi setelah setahun saya di sana, alhamdulillah mudah juga hafal 30 hadis sehari. Katanya. Allah. Ini terbiasa. Gitu. Kita terbiasanya mengandalkan otot, bukan mengandalkan ini. Coba, Pak, mohon doa kepada Allah. Kalau Imam Syafi'i ketika buruk hafalannya, dia mengadu kepada gurunya, Syawakiyah. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa anna 'ilman nur wa nurullah fa akhbarani bi anna 'ilman nur wa nurullah la yahdi li 'asi. Saya mengadu kepada guru saya, Sewakia, jeleknya hafalan saya, maka Sewakia mengkabarkan saya untuk meninggalkan maksiat. Fa inna 'ilman nur, karena sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya la yahdi li 'asi, tidak akan diberikan kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Allah. Amalku banyak doa kepada Allah. Mohon doa, ya. Terus kalau ulama-ulama di Arab, ya, santri-santri di sana, tulak-tulak sana, terbiasa. Sampai ketika kedatangan Syekh Muhammad Bahid, ditanya, diberikan sama salah seorang ustaz kita, hafal, mana hafal, langsung sendiri Bahid itu baca hafal. Tapi kiranya kita ini memang tidak terbiasa, Pak. Makanya biasakan sekolah menghafal. Sekarang ini budaya di SD itu tak menghafal itu katanya tak ramah otak. Itu bahaya itu, penelitian orang Barat itu. Itu produk-produk Barat itu. Tak ramah otak itu. Kalau menghafal anak-anak SD itu tak ramah otak, bahaya. Buka file anak-anak kita dengan Al-Quran, menghafal, Pak. Allahu Akbar. Ya. Kalau sudah terbiasa menghafal di keluarga kita, insya Allah anak-anak kita terpengaruh, ya, Pak. Kita juga terpengaruh gitu. Makanya Syekh Muhammad Dadaw Asy-Syafi'i. Dadaw Asy-Syafi'i ini di dasar. Saya dasar kali itu. Syekh Muhammad Dadaw Asy-Syafi'i ini pernah cerita. Memang orang-orang Asy-Syafi'i ini, orang-orang hebat suku-suku itu. Maka dia cerita, ketika orang mengkritik bagaimana Abu Hurairah cuma 3 tahun belajar bersama Nabi, tapi lebih banyak. Saya agak sedikit cepat, Pak, kena waktu mengajar waktu ini. Abu Hurairah 3 tahun cuma belajar kepada Nabi, tapi lebih banyak meriwayatkan daripada Abu Bakar. Orang mengkritik, tapi kritikan itu terbantahkan dengan ceritanya. Syekh Dadaw Asy-Syafi'i, saya lihat video, pernah menceritakan di salah satu wawancaranya di televisi, bahwa salah seorang pamannya suku Asy-Syafi'i itu ada yang hafal surah Al-Baqarah 1 kali dengar. Oh, itu dasar. Memang ada orang yang di alam ini Allah beri seperti itu. Nah, mungkin dah suku dia terbiasa, bapak-bapak dia terbiasa. Bahkan di apa? Ini ada tempat-tempatnya. Sampai-sampai di India itu ada suku-suku yang ulama-ulama hebat di sana. Kita jangan taunya cuma korban sinetron saja India tuh ini, atau jangan hanya taunya yang firqah-firqah yang tak sunnah itu. Nah, ada di sana sampai-sampai Syekh Sofiur Rahman Al-Mubar Puri Pengarang Rahimahul Mahfum itu orang mana? India. Yang terkenal dai sekarang yang celananya alhamdulillah cingkrang juga, siapa? Yang sering bantah orang-orang Kristen, Dr. Zakir. Orang mana? Asalnya India. Pintar, ya. Hafal ini. Jadi mungkin suku mereka tuh orang terbiasa. Mantan universitas, mantan dekan fakultas hadis Universitas Islam Madinah, Syekh Abdul Rahman Al-Azam, orang India. Allahu Akbar. Ada salah seorang ulama tapi sudah meninggal, ya, ada sekian zaman Rasid Ridho beliau jumpa. Namanya Syekh Anwar Shah Kashmiri. Syekh Anwar Shah Kashmiri ini, Pak. Oh, dasar. Mungkin sudah terbiasa di sana menghafal. Beliau pernah pergi ke Mesir. Pergi ke Mesir masuk satu pustaka. Dia jumpai di pustaka itu ada satu kitab yang tidak ada di pustaka lain. Dia coba nak pinjam ke penjaga pustaka, tak boleh bawa keluar. Tak boleh bawa keluar. kitab itu tidak boleh. Cuma karena kitab ini cuma satu ini yang ada di tidak ada di pustaka lain, maka Syekh Anwar Shah Kashmiri, ya Anwar Shah, saya cerita cuma kelebihan beliau ini. Anwar Shah Kashmiri ini baca kitab dari halaman pertama sampai halaman terakhir. Manakala beliau telah pulang ke India, Pak, beliau tulis apa yang beliau baca dari kitab dari awal sampai akhir. Cuma ada kekeliruan di 1, 2, 3 tempat saja, Pak, dalam kitab itu. Allah Akbar. Padahal dah pulang ke India, kitab dia tulis. Allah Akbar. Orang pustaka di sana bingung, macam mana pula kitab ini nak keluar? Wah, kitab ini cuma satu. Di mana pula rupanya Syekh Anwar Shah Kashmiri masuk ke pustaka itu? Oh. Kita ini kayaknya memang karena suku-suku kita tak terbiasa menghafal. Maka Ustaz Bukota dah pernah cerita, kalau santri-santri saya di Tasik sana, kata beliau, kalau yang sudah sering hafal anak-anak kota atau apa, itu mudah menghafal itu. Tapi kalau anak-anak kampung, itu susah sedikit menghafalnya. Tapi pas lagi suruh Betulin Genting, adi ya pula ahlinya. Ha, ini dia. Sampai sini saja cerita. Nggak akan ada. Ayah, tinggal 10 menit, 11 menit lagi, Pak. Kita lanjutkan dulu. Beginilah, jadi budaya akan menghafal. Budaya kita ini nanda rusak. Peradaban yang masuk sama kita ini peradaban Yahudi, peradaban Barat. Ini kita budaya. Cukuplah. Nahnu, kata Imam, kata Abdullah, kata Umar bin Khattab, nahnu qawm a'azzanallahu bil Islam. Fa idza taghayyara al-'izzatu bi ghayriha, adzanallahu. Kita ini adalah kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Apabila kita mencari kemuliaan selain Islam, maka Allah hinakan kita. Baik. InsyaAllah subuh besok kita sambung nih, Pak. InsyaAllah kita sambung subuh besok. Saya mencari kas dulu. Setelah bangun tidur, bersiwak. Setelah bersiwak, masukkan air ke dalam hidung. Terakhir saya baca siwak ini, banyak utamaan bersiwak ini. InsyaAllah ada dalam kitabnya. Nah, yang saya anjurkan, janganlah kita tinggalkan siwak yang seperti ini, Pak. Nah, siwak yang dari siwak ini. Boleh enggak pakai sikat gigi, Ustaz? Boleh. Tak bolehnya para ulama membolehkan. Jumhur pemboleh. Nah, dapat enggak utamaannya, Ustaz, kalau dengan sikat gigi? Mudah-mudahan. Nah, gitu. Nah, tapi yang ini ada keutamaan lain, Pak. Pertama, yang kita rasakan siwak yang ini bisa dibawa kemana-mana. Ada hadisnya, dua hadis tentang keutamaan siwak ini. Yang pertama dalam riwayat Ahmad Tirmizi, ya, laula an ashqa ala ummati la amartum bisiwak inda kulli wudu'. Kalaulah bukan memberatkan kepada umatku, akan suruh mereka untuk bersiwak ketika kali akan berwudu. Dalam riwayat yang lain Muslim, ya, atau terbalik. Laula an ashqa ala ummati la amartum bisiwak inda kulli salati. Kalaulah bukan memberatkan kepada umatku, niscaya akan kusuruh mereka untuk bersiwak setiap kali akan salat. Makanya sebagian ulama praktek akan salat itu siwak dulu. Syekh Abdullah Al-Mar'i ketika kedatangan Umar baru, dia siwak sebelum salat. Murid-murid beliau seperti itu. Bahkan ada riwayatnya, Imam Bukhari mencantumkan dalam sahihnya, bab seorang amir boleh bersiwak di depan rakyat. Ini tidak terhina. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersiwak dalam Sahih Bukhari. Beliau katakan umma atau dalam riwayat Abu Daud, ih ka'annahu yatahawwa. Ini lafaz Bukhari, ka'annahu yatahawwa. Seakan-akan Rasulullah itu seakan-akan muntah gitu. Seakan-akan muntah. Ini kalau di tempat pemandian. Kalau dalam masjid boleh kan bersiwak? Boleh. Boleh, ya. Tapi jangan sampai ka'annahu yatahawwa tadi, seakan-akan sampai muntah tadi, enggak boleh pula dalam masjid. Tapi boleh, Pak. Ini saja. Pak, siwak. Allahu Akbar. Begini, Pak, ya. Banyak utamanya. Orang insyaallah ada dalam kitab ini. Kalau kita sudah tinggalkan sunnah yang satu ini, yakinlah sama saya, Pak. Di mana caranya kita bisa bersiwak sekapan pun waktunya kalau tak dengan ini? Bapak mau bawa sikat gigi terus kemana-mana? Bapak mau bawa sikat gigi odol terus kemana-mana? Rasul menjelang masuk rumah siwak dulu. Senang. Allah. Jangan tinggalkan ini. Wis, tapi itu udah kuno, bukan soal kunonya. Insyaallah pada babnya kita akan bahas lebih dalam tentang perkara ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kalau ada pertanyaan sampai jam 9 ya silakan. Kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini dulu, Pak. Ya, mohon doa. Tunggu, Pak. Ya, mohon doa, Pak. Alhamdulillah santri-santri kita di sana semangat. Allah takdirkan sampai 20 orang. Saya nak cukupkan jadi 25 orang. Saya nak cukupkan jadi 25 orang untuk yang akademi dai-nya 5 orang. Sekarang baru 23 orang ya. Nah, 2 orang lagi. Alhamdulillah nak duri ada 2 orang. Alhamdulillah ya. Yang satu pindah anak Pak Salman keduanya. Barakallahu fiik. Semoga Allah memberkahi anak beliau, memberkahi beliau. Anaknya yang pertama ini yang pindah dari pesantren Haji Miskin pada panjang. Pak Salman. Tadi hadir beliau. Oh ya, pulang anaknya tadi saya bawa anaknya yang kedua yang kecil itu. Ya, di rumahnya sekarang. Mudah-mudahan bulan depan bisa wak sini karena saya kata sama beliau antum nanti nama anaknya ini Ibadur Rahman. Antum pulang bulan depan nanti muhadarah ya, ceramah ya. Insyaallah. Anaknya semangat. Alhamdulillah anak pertama beliau ini masuk dalam kategori alhamdulillah untuk hafal Al-Qur'an targetnya 1 hari 1 halaman. Artinya untuk 3 tahun selesai 30 juz insyaallah. Alhamdulillah selama 1 bulan pas tanggal 20 Syawal kita mulai di sana, 20 Zulqa'dah kemarin hari Jumat kita data santri kita alhamdulillah ada yang hafal 13 setengah halaman. Padahal ya makanya ada yang lulus untuk ikut 1 halaman per hari. Tadi saya dengarkan dan dapat kabar dari musyrifnya dari Fijah friend yang saya bawa sini. Dia nak kejar 1 lembar. Baik. Jadi mudah-mudahan 1 halaman kayaknya berarti dah sampai target. Mudah-mudahan nanti. Mudah-mudahan ada kajar doa, kajar da'i yang diberi lupa. Dan sekarang sudah saya suruh-suruh juga di sana untuk ini, untuk ngajar-ngajar di Pondok Tahfiz. Insyaallah. Nah, jadi di sana itu kita buat sistem mulazamah. Mudah-mudahan nanti anak yang duri ini bisa kita kirim-kirim, Pak. Kemana? Ya, lihat kemaslahatan. Karena tak semuanya, ada yang Quran jurusannya ke Quran saya arahkan. Ada yang lain ke yang lain saya arahkan. Nah, kena buat kurikulumnya tak orang lain, kita sendiri, Pak. Nah, baik. Kemudian Darul Quran wal Hadis ya, Madrasatul Quran was Sunnah, pagi Al-Quran sore Hadis. So, yang akademi dai alhamdulillah sekarang telaki Sahih Bukhari. Insyaallah. Nah, jadi mudah-mudahan doakan, Pak. Dan di sana alhamdulillah ke-20 orang santri kita itu, Pak, cuma bisa dibilang dengan sebelah jari ini yang mampu. Nah, yang cukup ekonomi ini tidak sampai separuh jari ini. 2/3 ya. 2 atau 3 orang saja mampu. Yang lain insyaallah. Tapi saya bilang sama anak-anak, kalau kalian ini sekarang tak main otak nih, buat sekolah seperti ini, cuma hanya bermodal keyakinan saja. Dengan satu keyakinan, kalau Allah tak jamin rezeki kalian, Allah pasti tak akan kirim kalian ke sini. Allah. Jumat saya berkata sama anak-anak ini sebelum sholat Jumat, sekarang anak-anak untuk belanja besok pagi hari Sabtu dipakai pasar, belum ada uang kita, belum ada uang untuk beli beras pun belum ada uang. Baru 3 menit saya selesai ngomong itu masuk SMS dari salah seorang Ustaz Buati ya, namanya Guru Tasin. Insyaallah nanti saya akan ke sana, saya bawa uang untuk beli beras. Dia ada yang wakaf untuk beli beras 1 bulan sekitar 200 kilo. Allah. Terasa kes pertolongan Allah. Allah. Allah. Tadi malam saya istri ngasih kajian di sana, saya istri nangis. Insyaallah. Allah. Saya suruh salah seorang santri kita tampil. Saya istri nangis itu. Banyak beliau sampaikan nasihat di sana. Kena cikal bakal dakwah sunnah di kampar kiri. Itu sekian itu belum pernah berdakwah sebelumnya ke kampar kiri, kecuali setelah kita ajak ke sana. Allah. Mudah-mudahan santri kita makin semangat. Kalau ada lagi nak duri murid sana, yang kurang-kurang mampu nih, Pak. Yang mampu biar pondok lain. Kena target saya itu, Pak. Dia jadi pondok salaf. Tasuk pengetahuan dia saya di Riau, belum ada yang khusus mengelola anak-anak kurang mampu. Anak-anak kurang mampu, kecuali yang pribadi punya seperti Anazir di Kulit Badan. Tapi ya. Kalau yang untuk umum yang seperti kita yayasan, Pak, belum ada. Makanya ya kita modal keyakinan saja. guru-guru sana, teman-teman yang bantu saya. Tidak ada guru lain, ustaz-ustaz tidak ada. Cuma saya buat program akademi da'i dan guru. Nah, jadi belajar sambil ngajar. Nah, ini dia programnya, program ini saja. Program gimana bisa-bisa jalan saja gitu. Tidak ada target sekian, gaji kalian sekian, tidak ada. Ada saya kasih, tak ada saya tak kasih. Kadang tidak ada dapat zakat, saya kasih zakat. Ada, oh tidak ada uang pembangunan, ya ada. Saya suruh dia tukang, alhamdulillah sebagiannya dah bisa bertukang. Ada bisa buat rumah, cuma satu lagi kamu ini yang kurang, tangganya, rumah tangga. Baik, jadi ini program-program itu aja Pak. Jadi kalau ada apa-apa, kalau mungkin untuk membantu anak-anak menghafal Al-Quran, bantu orang-orang miskin saja besar pahalanya Pak. Anak-anak miskin saja besar pahalanya, apalagi bantu anak miskin menghafal Al-Quran. Allah. Jadi kalau ada yang mau jadi donatur silakan sana. Per bulan, sekarang ada program untuk buat per bulan. Kalau yang nanggung beras bulan ini alhamdulillah dapat. Kemudian mudah-mudahan Allah mudahkan. Kayaknya beberapa hari ini Allah mulai-mulai mudahkan gitu. Kemarin kami cari-cari kurban, alhamdulillah dapat kurban. Sekarang kayaknya ada 8 ekor tuh kambing di sana. Insyaallah dapat 5 ekor dari luar negeri. Dari Australia tadi mana enggak tahu. Ada guru saya jarak jauh. Lalu ustaz saya di Kalimantan. Nah, sama latar belakang yang saya. Jadi itu Allah mudahkan. Kalau ada lebih mungkin atau tuh niat di sini atau zakat atau apa, ya silakan Pak. Apa? Walaupun ya memindahkan zakat ke luar ya, atau memindahkan kurban ke luar, tapi ada masalah yang lain. Kalau antum mau jadi, masya Allah, manfaatkanlah harta untuk antum menghafal Al-Quran anak-anak. Orang bantu orang miskin, besar pahalanya apalagi miskin menghafal Al-Quran. Nah, Allah maha adil. Ada pertanyaan silakan Pak dulu Pak. Ya. Apa? Aiman. Ah, nak. Ya, nah. Ummu Aiman ini saya belajar kitab Durul Yakin dulu di Ma'had. Ya, betul. Ummu Aiman ini kata Nabi ummi ba'da ummi, ibuku setelah ibu. Nama beliau aslinya apa? Siapa yang tahu saya kasih hadiah. Hah, silakan. Siapa yang tahu kasih saya kasih hadiah. Ya, akhwat ada yang tahu? Allah. Ibu Nabi setelah ibunya, ini dia sebut. Ibuku setelah ibuku, Barakah binti Musaibah. Ibuku setelah ibu. Wah. Ummu Aiman ini Pak Rasul sebut motivasi para sahabat. Hei, siapa kalian nak menikahi wanita ahli surga? Nikahilah Ummu Aiman. Allahu Akbar. Akhirnya yang mengambil wanita ahli surga ini Pak, anak angkat beliau sendiri, mantan angkatnya. Ah, siapa nama aslinya? Siapa namanya? Zaid bin Harisa. Zaid bin Harisa. Anak angkat nikahi ibu. Allahu Akbar, level neneknya itu. Tapi motivasinya apa? Wanita ahli surga. Tapi tahukah kita hasilnya siapa? Usamah bin Zaid. Allahu Akbar. 18 tahun telah memimpin perang. Rasul yang memerintahkan. Rasul wafat dikirim terus. Dikirim juga oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu mengusir tentara Romawi. Akhirnya menang. Allahu Akbar. Ini Pak, kalau memang tujuannya sudah Allah, karena Allah, tujuannya akhirat, tak pilih, tak mikir, oh biarlah level nenek tidak apa-apa, asal ahli surga gitu. Kalau mau seperti anak menghasilkan anak seperti Usama bin Zaid, buatlah seperti Zaid bin Harisa. Nah, ya, tidak apa-apa, asal, biar tua, asal, nah, ada juga di sana, biarlah tak, tidak apa-apa, nah, asal pakai cadar, nah ini tidak dia. Nah, ini pertanyaan kedua. Assalamualaikum Ustaz. Allah berbarakallahu fiik. Assalamualaikum Ustaz, saya mau tanya, bagaimana seorang laki-laki yang sudah tahu sunnah memanjangkan jenggot dan memakai celana di atas mata kaki, tapi dia tahu mau mengamalkannya apapun ya. Dia belum amalkan gitu ya. Oh, tak mau nih. Oh, tapi dia tak mau mengamalkannya. Nah, awalnya tadi saya memahami gitu juga. Dia sudah tahu bahwa memakai celana di atas mata kaki itu adalah sunnah Nabi. Nah, sunnah yang ketika akan dikala sekarangnya Umar bin Khattab, kedatangan seorang pemuda antara sadar dengan tidak. Abu Umar radhiyallahu anhu melihat pemuda ini celana pakaiannya melewati mata kakinya, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan kepada pemuda ini, irfa thawbak, angkat celanamu, angkat pakaianmu di atas mata kaki. Allah Akbar. Ulama kata, kalaulah mengangkat celana atau pakaian di atas mata kaki ini tak penting, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di kala sakaratnya pasti tak nyebut. Ini sakarat, sudah sakit parah. Itu yang terlihat dari dia. Dia sebut juga, angkat, angkat. Gimana pula tak nak sebut istri kita yang sangat mencintai kita, bang? Potonglah celana ini, bang. Nah, gimana pula nak tak nak dia sebut? Umar kesakaratnya dia sebut. Apalagi sedang sehat-sehat, apalagi sedang-sedang ini. Kalau tentang ancamannya itu salah. Saya sebut juga, ma asfala minal ka'bai finar. Apapun yang lewat mata kaki dari pakaian itu, maka diancam dengan neraka. Ustaz, tapi Abu Bakar katanya lewat mata pakaiannya dari mata kakinya. Antum tahu enggak Abu Bakar itu? Abu Bakar tuh badannya kurus gitu, pinggangnya kecil. Kemudian wajahnya putih, dia bergelar Atik ya, putih dia orangnya, gagah gitu. Kurus-kurus gagah. Tak seperti saya, kurus tak gagah gitu. Kalau Umar kurus gagah gitu. Jadi dia seling lorot pakaiannya ke bawah. Maka ini alasan Umar. Adapun yang masalah Umar kan enggak ada. Nah, ini ya. Makanya kalau ada yang mengatakan kalau sombong, Ustaz, hadisnya ada dua. Maka penjelasan saya ini yang bagus. Ada yang karena sombong, ancamannya lebih parah lagi. Ada yang karena tidak sombong, ancamannya biasa. Nah, yang jelas yang biasa, ma asfala minal ka'bai fa fi nar. Apapun yang terlewat dari dua mata kaki dari pakaian, diancam dengan neraka. Adapun yang sombong, ancamannya tidak dilihat oleh Allah di akhir kelak, dan tidak Allah sucikan dia di hari akhirat kelak. Kalau kita katakan sombong, kalau sombong ya, kalau tak sombong, coba baca Riyadhus Shalihin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyaku iyyaka wa isbalil ithar fa innaha minal makhilah. Oh, kamu apa? Jauhilah oleh kalian celana atau pakaian yang melebihi mata kaki, karena sesungguhnya isbal tersebut fa'inah minal makhilah, karena dia itu merupakan pakaian kesombongan. Bukan karena sombong atau tidaknya, memakai isbal itu pakaian kesombongan. Wih, bahaya nih, Ustaz. Iya. Tapi Pak, kesempatan kita mengamalkan sunnah ini boleh jadi hanya sementara saja. Boleh jadi esok hari kita akan meninggalkan dalam dunia dan sana. Kita sangat rugi. Apalagi sudah sunnah yang banyak fadilahnya, tidak ada ancamannya untuk mengerjakannya, meninggalkannya. Kita buat, apalagi yang ada ancamannya kita untuk nak melakukan. Amalkanlah. Rugi sangat kita nanti. Tidakkah kita ingin berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Suatu hari ketika masa sakitnya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini adalah muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjelang wafat, beliau bermimpi berjumpa dan beliau bermimpi dengan Rasulullah. Beliau tinggal di negeri Syam ketika itu. Beliau pergi mengunjungi kota Rasulullah Madinah Al-Munawwarah dan beliau berziarah ke makam Rasulullah. Beliau rindu bersama Rasulullah. Dalam mimpi beliau melihat, kenapa ya, setiap mana Bilal, kenapa tak kunjungi kami? Bilal sudah lama tak mengunjungi kota Madinah, karena Bilal bukan ingin menjauh dari kota Rasul. Bilal tak tahan lagi menjadi muazzin, karena setiap kali azan beliau menangis. Setiap kali azan beliau menangis, maka beliau minta izin kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya Amir, izinkan saya pergi berjihad ke negeri Syam. Beliau diizinkan oleh Abu Bakar. Itu alasannya. Memang beliau tak bisa azan lagi. Maka ketika Umar bin Khattab sesampai di negeri Syam, para sahabat mengatakan, ya Amirul Mukminin, Bilal sama kita, suruhlah Bilal azan, wahai Amirul Mukminin. Maka Umar bin Khattab mengatakan kepada Bilal, "Ya Bilal, ingatkan kami di ayyamil ula, ingatkan kami dengan hari-hari yang pernah kita dulu bersama Rasulullah, ya Bilal." Akhirnya Bilal tak juga mau, para sahabat lain katakan, "Ya Bilal, ati amirul mu'minin." Wahai Bilal, taati amirul mu'minin. Akhirnya beliau azan. Sampai ketika Rasulullah, ketika beliau mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, beliau menangis, para sahabat menangis, dan Abu Bakar ketika itu menangis sampai dikatakan menangis seperti anak bayi yang menangis. Nangis beliau betul-betul menjadi-jadi, sejadi-jadi menangis. Ini Bilal rindu. Ketika itu Bilal kembali ke Madinah, rindu dengan bersama Rasulullah. Ketika Bilal akan meninggal dunia, ketika sakitnya, maka beliau berkata, dan istri beliau ada dekat beliau. Istri beliau berkata dua, "Duhai, sedih sekali." Kata istri Bilal bin Rabah, "Duhai, sedih sekali. Siapa takkan sedih suaminya meninggal dunia? Siapa takkan sedih suaminya meninggal dunia?" Maka apa jawaban Bilal bin Rabah mendengarkan istrinya yang ketika itu, "Duhai, sedih sekali." Apa jawaban Bilal? "Duhai, bahagia sekali." 180 derajat bertolak belakang. Istri kata, "Duhai, sedih sekali." Tapi Bilal bin Rabah jawab, "Duhai, bahagia sekali." Istrinya tanya, "Kenapa bahagia?" Bukan bahagia meninggalkan istri, bukan bahagia Nabi Muhammad juga bersedih meninggalkan istri. Istri beliau meninggalkan beliau, Khadijah radhiyallahu anha. Maka tahun itu dinamai dengan tahun Amul Uddi, dan Rasul sendiri yang memasukkan Khadijah ke dalam kuburnya. Bukti kesedihan Rasul berpisah dengan keluarga. Tapi kenapa Bilal bin Rabah kata, "Duhai, bahagia sekali"? Apa jawaban beliau, Bilal, ketika ditanya oleh istri beliau, "Duhai, bahagia sekali, bisa berjumpa dengan kekasih Allah, bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad, bisa berjumpa kelak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kena penghalangnya hanyalah kematian." Allah, ini kerinduan mereka, para sahabat bersama Rasul, nak berjumpa dengan Rasul. Bagaimana gerakan dengan kiri kita, dengan diri kita, Pak? Setahap demi setahap, cobalah sedikit. Sunnah Nabi mengamalkan cepat. Kalau bahas soal haram tak haramnya, kadang-kadang sakit telinga kita dibuat oleh anak-anak muda yang baru ngaji sunnah, ini haram, itu haram. Tapi coba dari kedalaman hati kita berpikir, kapan kita lagi ngamalkan sunnah Nabi? Kalau dulu sahabat ada yang tak punya jenggot, maka sahabat lain yang menyatakan, "Kalau adalah jual jenggot akan kami belikan beliau jenggot." Kita yang Allah berikan karunia berjenggot nih, Pak, amalkanlah sunnah Nabi. Ketika sahabat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat di dalam salatnya, dilihatlah ada sahabat Rasulullah bergoyang-goyang jenggotnya kena membaca ayat ini, maka biarkanlah jenggot kita bergoyang-goyang seperti bergoyang-goyangnya jenggot Rasulullah. Allah, tidakkah kita ngeri nanti ketika Rasulullah menunggu, "Wa ana faratuhum fil haud"? Ketika saya Rasulullah menunggu para umatnya ketika di telaga, maka di antara umatnya ada yang minum telaga itu. Siapa yang minumnya dalam jasmani abada, tidak akan haus selama-lamanya. Tapi ada di antara mereka yang terjauhkan dari telaga. Rasul memanggilnya, "Halumma, halumma, kesinilah, kesini. Kenapa kalian menjauh begitu kira?" Tetapi dikatakan kepada Nabi kita tercinta, "Qad baddalu dinah." Nabi Muhammad tak tahu apa yang dikerjakan setelah peninggalan beliau. Maka dikatakan kepada beliau, "Muhammad, mereka telah mengganti cara ibadah mereka, telah mengganti cara petunjuk yang kamu ajarkan, telah mengganti cara amalan yang tidak engkau ajarkan, Muhammad." Maka Nabi kata, "Syukur, fasyukur. Kalau begitu menjauhlah, menjauhlah." Maka terjauh, menjauhlah orang-orang yang menjauh ketika itu. Terjauhkanlah orang-orang yang menjauh ketika itu. La ilaha illallah wal iyyaka nasta'in. Kita berlindung dari Allah Subhanahu, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dari godaan syaitan, dari hal yang sangat mengerikan, terjauhkan dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedikit demi sedikit, Pak. Awalnya mungkin belum sanggup kita lagi jenggot panjang, amalkan dulu sedikit, setidaknya batas ijma' para ulama mencukurnya haram. Kita amalkan sedikit dulu. Enggak ada yang langsung panjang enggak mau dia, Pak. Sedikit dulu. Kalau celana di atas mata kaki, seangin-angin saja boleh tak Ustaz? Bolehlah seangin-angin saja. Di atas mata kaki, selalu dalam mata kaki. Sedikit dulu. Lama-lama naikkan lagi. Lama-lama naikkan lagi. Allah Akbar. Kalau tak dari sekarang, kapan lagi? Perempuan saja sanggup mereka di atas lutut mereka, mereka pakai celana. Kita di atas mata kaki tak sanggup. Tapi inilah hidayah Pak, bertahap. Tak ada orang langsung jadi ustaz, kan? Tak ada. Tak ada orang langsung panjang jenggotnya, tak ada. Sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit. Wallahu ta'ala ala bisawab, karena sudah waktu sudah terlewatkan Pak. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Atas kekurangan saya mohon maaf. Dan yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang salah dari pribadi saya yang menyampaikan. Kebenaran yang hanya layak kita ikuti, yang salah buang saja Pak, dan ambil yang benarnya dari penjelasan para ulama kita. Insyaallah pagi besok kita akan sambung kajian kita dari kitab 1001 amalan sunnah sehari semalam atau 24 jam bersama sunnah ini insyaallah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.